Apakah boleh sholat malam tanpa tidur? Kalau sholat malam untuk menghidupkan malam, sholat sunnah apapun boleh. Ya. Sholat yang diharuskan tidur itu hanya sholat tahajud saja. Sholat sunnah tahajud itu syaratnya ada dua. Satu, setelah melaksanakan sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya, nggak sah tahajudnya, nggak dianggap. Tapi sholatnya sah. Ya, sholatnya sah, dapat pahala, tapi bukan tahajud. Yang kedua harus setelah tidur, walaupun sebentar, walaupun hanya setengah jam, tapi tidur tiduran, ya, bukan tidur burung. Tidur benar. Jadi setelah melaksanakan sholat isya dan setelah tidur. Jadi kalau kita ketiduran bangunnya jam 8 dan udah sholat isya, boleh langsung tahajud. Tapi afdolnya sepertiga malam terakhir, jam 1, jam 2, jam 3 gitulah, sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu kita bagi menjadi 3 waktu. Nah, selain itu, selain sholat sunat tahajud ini, maka boleh kita lakukan walaupun belum sholat isya. Nah, cuma dianjurkan sholat isya dulu, ya. Seperti qobliyah isya kan sholat sunat malam. Atau ente mau sholat apa, misalkan sholat hajat, ya. Tapi ya dianjurkan isya dulu. Dan juga walaupun sebelum ini nanti gak bisa tidur. Jadi kalau ada orang begadang di malam hari, haris, jaga, pos kamling, ya, siaga malam, atau ada yang nobar, nonton bola, gadang sampai pagi, final lagi ini kan, sementara dia gak bisa tidur. Ini kalau tidur 12 subuh kata dia. Tapi saya mau tahajud, gimana? Ya sudah keluar kan. Lalu dapatnya gimana? Dapat tahajud? Enggak dapat tahajud, tapi dapat pahala sholat qiyamul lail. Dapat pahala sholat qiyamul lail. Jadi sholat sunnah apapun yang dilakukan pada malam hari, yang mana tidak terpenuhi syarat sholat sunnah tahajud, maka namanya sholat qiyamul lail. Wallahu ta'ala a'lam.